Mala Adela. Suaranya dikencengin. Tanpa pamit koe ngasong ono wae. Aku ngerti salahku, lalu kau tinggalkan aku. Tersakiti sendiri di malam itu. Koe tanpa pamit koe ngadong.